sedikit ada perubahan para jamaah. Jadi kita ada satu soal saja, dan ini perlu untuk kita kenal semua dengan isu yang ada di zaman sekarang ini atau pada kesempatan ini. Syekhuna barakallahu fikum, ma qawlukum fi ma yata'allaku bi Daesh al-muntashirah fil idha'at wa fit tilfaz wa wasail al-a'lam. Barakallahu fikum. Jadi pertanyaannya berkaitan dengan masalah ISIS, bagaimana tanggapan beliau seperti yang kita dengar di televisi atau radio atau yang lainnya yang sedang digembar-gemborkan sekarang ini. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan 'al mab'uth rahmatan lil alamin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فإن من الأمور القطعية في الدين أن الخير كله فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وعمل به صحابته رضوان الله عليهم. فالله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأكمل له الدين، وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم دين الله فهما سليما، وعملوا به عملا مستقيما، فملأوا الأرض التي وصلوها خيرا وبركة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، إلى أن ظهر في الإسلام أقوام ونابتت نابتة ظنوا أنهم أفهم لدين الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم أغير على دين الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهم الخوارج. وهؤلاء الخوارج يظهرون في كل قرن، كلما ظهر لهم قرن قطع، وأولهم وآخرهم على صفات أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن وهم يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا يجاوز إيمانهم تراقيهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يكفرون كل من خالفهم، فمن خالفهم فهو كافر حلال الدم، يغنم ماله وتسبى نساؤه. وقد قال لي أحدهم يوما وقت الحج: أرأيت هؤلاء الحجاج يبلغون 3 ملايين ليس فيهم رجل عرف الله؟ وهم يا إخوة كفروا، أعني أوائلهم كفروا عليا رضي الله عنه، لأنه قاتل ولم يغنم ولم يسبي. فهذا فكرهم. وهؤلاء الموجودون في داعش منهم من هو من الخوارج، فهو متصف بكل صفات الخوارج، ومنهم من فيه صفات للخوارج، وكلهم مخالفون للسنة، مضرون بالأمة، مشغلون الأمة عن الجهاد المشروع، مسلطون أسلحتهم على أهل السنة بحجة أنهم مرتدون وأنهم منافقون وأن قتلهم أولى من قتل اليهود والنصارى. في رمضان القريب اليهود ضربوا غزة وقتلوا المسلمين، وهؤلاء في العراق والشام هل توجهوا إلى فلسطين لحماية المسلمين؟ لا والله، ولكن توجهوا إلى الحدود السعودية دولة التوحيد والسنة في يوم الجمعة الأول، أول جمعة من رمضان في وقت صلاة الجمعة، لأنهم يعرفون أن العساكر السعوديين يصلون الجمعة، وفجروا سيارة في من كان موجودا للحراسة ودخلوا البلد وحاولوا الإفساد، لكن الله خذلهم. إخواننا في اليمن من أهل السنة يقتلهم الحوثيون الروافض، والقاعدة موجودة في اليمن بأسلحتها وعتادها، لم يحركوا ولا مرة واحدة لحماية أهل السنة، بل يضحكون منهم ويفرحون فيهم. أنرجو الخير من أمثال هؤلاء؟ هم مخالفون للعلماء، ولن تعز الأمة إلا بالالتزام بركاب العلماء. فلا ينبغي يا إخوة أن نغتر بحلو الكلام، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم: يحسنون الكلام ويسيئون الفعل. يحسنون الكلام ويسيئون الفعل. الآن هم يقولون: نريد أن نقيم الخلافة، نريد أن نحكم شرع الله على جثث المسلمين، على جثث أهل السنة، يريدون إبادة كل من خالفهم. فوالله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، لا يجوز لمسلم أن يحبهم، ولا يجوز لمسلم أن يدعو لهم إلا بالهداية، ولا يجوز لمسلم في أي أرض كان أن يبايعهم. والوصية يا إخوة: احمدوا الله على ما أنتم عليه، والزموا بلدانكم، وأطيعوا ولاة أمركم في غير معصية الله، وناصحوهم بالطرق الشرعية، وادعوا إلى التوحيد والسنة، وأنتم في خير إن شاء الله عز وجل. Beliau setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan: sesungguhnya perkara yang telah ditetapkan dan pasti, sesungguhnya segala kebaikan itu ada pada yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang telah diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta ini, sebagaimana firman-Nya yang artinya: tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi seluruhnya, bagi seluruh alam semesta ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disempurnakan agamanya, dan Islam ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para sahabat telah memahami agama ini dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang lurus, dan mereka telah memenuhi dunia ini, bumi ini dengan kebaikan, dan telah masuk manusia ke dalam agama ini berbondong-bondong. Lalu setelah itu muncullah di dalam Islam kelompok baru, sekte baru, yang mana mereka menyangka dirinya merekalah orang lebih paham agama dari para sahabat. Merekalah orang yang lebih ghirah, memiliki rasa cemburu terhadap agama Allah Subhanahu wa taala daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, mereka adalah orang-orang khawarij. Mereka muncul setiap masa dan muncul setiap 100 tahun atau setiap abad. Setiap kali muncul mereka akan terpotong tanduk mereka. Yang pertama maupun terakhir sifat mereka sama. Telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka hudatsaul asnan, yaitu anak-anak ingusan. Muda belia, tetapi mereka bodoh. Dan mereka mengucapkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawakan ucapan yang terbaik yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka membaca Al-Quran, tetapi iman mereka tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mereka membaca Al-Quran, mereka menyangka Quran itu membela mereka, tetapi Quran itu justru melawan mereka. Iman mereka tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka membunuh orang-orang Islam dan meninggalkan orang-orang yang menyembah berhala. Dan mereka mengkafirkan seluruh yang menyelisihi mereka. Yang menyelisihi mereka dianggap kafir, halal darahnya. Hartanya halal untuk diambil sebagai harta rampasan. Dan istri-istri mereka, wanita-wanita kaum muslimin, dijadikan sebagai tawanan dan budak oleh mereka. Salah satu di antara mereka berkata di musim haji, 3 juta orang berhaji, satu pun di antara mereka tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengkafirkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Khawarij pertama kali mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu. Kenapa dikatakan Ali radhiyallahu anhu kafir? Karena Ali radhiyallahu anhu berperang, tetapi begitu berperang kok tidak mengambil harta rampasan? Kemudian kenapa tidak menawan para wanita-wanita? Inilah pemikiran mereka. Nah, sama dengan apa yang ada pada Daesh. Daesh ini dikatakan ISIS, ya, daulah al-Iraq al-Syam. Ini termasuk Khawarij. Sifat-sifat mereka persis dengan sifat Khawarij. Dan di dalam mereka ada sifat-sifat Khawarij, yang mana mereka menyibukkan diri dengan menghalalkan, mereka menyibukkan diri dari jihad kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari jihad kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka membolehkan segala-galanya, jauh dari jihad yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka terhunus terhadap ahlu sunnati wal jamaah. Kenapa? Karena ahlu sunnah kaum muslimin dianggap oleh mereka murtad dan orang-orang munafik. Sehingga orang-orang Yahudi dan Nasrani lebih mulia daripada orang-orang beriman di dalam pandangan mereka. Di Ramadan yang kemarin, di pekan pertama dan Jumat pertama, ketika Palestina dibombardir, Gaza dibombardir oleh orang-orang Yahudi dan membunuh kaum muslimin, mereka berada di Irak dan mereka berada di Syam. Apakah mereka berangkat ke Palestina untuk menghancurkan orang-orang Yahudi dan melawan orang-orang Yahudi bersama kaum muslimin di Palestina? Tidak. Justru mereka datang ke perbatasan Arab Saudi, yang mana mereka mengetahui bahwasanya tentara-tentara Arab Saudi yang berjaga di perbatasan, di tapal batas, kalau hari Jumat dan di saat Jumatan, mereka, para tentara yang ada di Saudi, melaksanakan sholat Jumat. Di saat itulah mereka masuk, merangsek masuk ke perbatasan Saudi, dan beberapa mobil mereka rusak, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan mereka dan menghancurkan mereka. Akhirnya mereka tidak bisa masuk ke negara Arab Saudi. Dan ahlu sunnah di Yaman lihat, mereka berjihad melawan orang-orang filthiyun, orang-orang rafidah. Sementara Al-Qaeda ada di Yaman. Apakah tergerak hati mereka untuk melindungi dan membantu ahlu sunnati wal jamaah? Jawabannya tidak. Orang-orang yang berada di barisan Al-Qaeda justru tertawa dan menertawakan ahli sunnah yang ada di Yaman. Mereka hakikatnya telah menyelisih para ulama. Maka kita sebagai ahli sunnah tetaplah bersama para ulama. jangan tertipu dengan manisnya perkataan. Kenapa? Telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pintar dalam berbicara tetapi tidak bisa dan buruk dari dalam berbuat. Mereka mengatakan kita ingin menegakkan hukum Allah. Mereka ingin menegakkan syariat Allah. Mereka ingin menegakkan khilafah. Tetapi ketahuilah, mereka telah menyelisihi apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Beliau bersumpah sampai 3 kali, tidak boleh untuk kita membaiat mereka. Tidak boleh untuk kita membantu mereka. Tidak boleh kita mendukung mereka. Tidak boleh kita mendoakan kebaikan bagi mereka kecuali mendoakan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang muslim pun untuk berbaiat kepada mereka. Dan wasiat kami adalah, pujilah Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kalian, yang Allah Subhanahu wa taala berikan antum semua, yaitu konsisten di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian taatilah para pemimpin-pemimpin kalian di dalam perkara-perkara yang tidak maksiat, dan hendaklah kita terus bersama mereka, bersama penguasa, ya, dalam perkara-perkara yang tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihatilah mereka dengan sembunyi-sembunyi, dan nasihatilah mereka dengan baik, niscaya kalian berada di dalam kebaikan. ولعل فيما ذكرناه كفاية، واعتذر للإخوة على الإطالة. وعلى كل حال، أنا أخذت 9 ساعات من المدينة إلى إندونيسيا من أجلكم، فتتحملونني 2 ساعات من أجل الخير إن شاء الله عز وجل، والله تعالى أعلم. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع، صلى الله على نبينا وسلم. Mudah-mudahan apa yang kita telah sebutkan ini sudah cukup, dan saya mohon maaf sekiranya kalau kepanjangan. Ala kulli hal, beliau mengatakan saya 9 jam dari Madinah ke Indonesia hanya untuk bertemu dengan antum semua. Mudah-mudahan antum bersabar hanya 2 jam waktu antum yang saya ambil. Dan beliau menutup, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dan kebaikan semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khaira, wa barakallahu fikum, wa nafa'anallahu bima qultum, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.